Kang, Kakang, dihaturan dan linggi. Mangga, Yayi. Punten kan, punten. Untuk membantu channel ini terus berkembang, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk menikmati konten-konten menarik lainnya dari channel ini. On, on, ayo. Ah, kauuran tu. Nah, on. Bukai periogi meridunungan. Nah, musuh dah uo. Kesekian. Nah, mana kan? Sila lah, on. Lapor kan tu. Ay sugan teh nanyo aing ke dieu. Menak koaci. Kabeh bantu koaci. Teh geus nyem. Teh yakin itu bakal ele. Oh. Kadina boga kayakinan lagi. Aing manawi teh. Kan. Kumaha? Aing mare ti mana bieu? Mawe kulan ninga Gusti Batara Kresna ka mana leosna? Sakila. Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes kana. Gusti. Mebes kana kumaha? Abus kana jero taneuh barang disikat di keplet di dieu. Leungit bot ka jero abus. Sidik ngaliangna. Leungit tina paningali bete Kang. Jero. Pami aya lemur mun caket bete dieu. Naon? Ngan namut urak. Pukul dah belut teteh. Lain pikiran teteh ponoknya. Lain menipungsat pisan. Bener-bener teh pacul. Pukul dah tanah teteh 2 meter belum. Dijerok harap teteh. Menipungsat pikiran. Kumaha geus nyebut. Isin ku Batara kaulah nepi ka teu bisa ngareng seukeun kitu biasa. Maka dena deh. Diwirang ngongko. Mun aya jago kitu. Wah. Nanti bisa lewat ya kan? Jago mah biasana mah sakolek pake secara pake. Oh. Hari ieu bet kitu musuh hiji tapi tetep geus katewak. Da eta boleh cenah boleh teu percaya ka si Cepot. Lamun si Cepot teu percaya mah boleh mun nepi ka kieu. Tah ku asih. Geus siap. Dunungan keramak ieu mah di badan. Atawa meunang panjogok cenah teu musuh. Ya, kemana lah? Nah, saya tahu mah kepasihan di mana-mana teh. Tebak pikiran, ngomongna teh kitu saya tahu mah. Ceplak paham. Cingol pandangan kumaha di mana? Ulah, pandangan di mana kumaha? Lah. Teu kedah make jeung bingung. Bingung. Gampangkeun wae cing mah dah. Geus kepasihan, kepasihan. Apa nagan teh kagungan saderek? Saderek aga nu dihanap. Emo teh ka tuang raka. Ieu. Wah, kunya aga teh pan kagungan saderek dihanap. Saha kuuk? Sabok sia weh. Nah eta di Banyolan wae dudungan keur serius teh. Juragan Anterja pan dihanap teh di catur pertala. Catur? Catur teh opat. Pertala. Pertala. Pertala bumi. Gus. Ugu deh saya tengok yang berang. Parah nuhun dahulah nuhun. Kau lah tepai ke. Don. Kau lah boga lansia Kakang Anterja. Kang. Kakang. Dihaturan dan linggi. Mangga Yayi. Punten kan, punten. Capok siapa ini? Diaturan dan linggi kan? Nah itu di Banyolan wae sebenarnya. Kekeng. Oh, kekengku. Diaturan dan linggi kan? Belum. Ayah. Inung suku nilep. Porokan ya batu lak. Puas. Matur panjenenganmu. Baik. Anterja Rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng arsa. Ini. Waduh. Ngahaturkeun semua patos. Yayi. Nuhun Yayi. Geus piomongeun we si eta mah hirupna teh. Semah tapi hatur kulan. Nggih, ari mah. Mun urang mah geus kitu geus kakoler teh tuh. Kana heureuy teh. Nah, agar teh kumaha ieu teh? Hokoh nyemah kabdi e ditarima neuleul kabdi kumaha teh? Eta sih di tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri atuh. Betul aya de naon? Balik sia ka itu. Balik ka tu saha di tukang. Aduh. Terus. Balik. Agar ciri. Aing saya tahu ya. Aing kakara nu pedunungan. Wuluh. Tapi kada boga pikiran. Gad. Wuluh. Cuma kapi hatur kan. Bot. Gad. Bot. Gad. Bot. Cager mane? Cager mane? Gad, nang cenah. Cager mane? Oh, alhamdulillah ulah adi abdi mah. Pun bapa teh dah bangun. Don. Pun bapa teh dah bangun. Bapak mana? Nah, nah, bapak mana? Cumuhun, kan? Bapak itu tidak mengelar. Nah, Seberapa poe? Nah, kilo minggu, kan? Kilo minggu, oh, saya silangkung. Sudah teing. Nah, sudah teing. Nah, ya teing. Jangan dulu, cumawi lagi. Nuhun, akan saya cerita panggil jangan lagi. Diu. Nah, diu. Nah, diu. Cenah, diuk cenah. Diuk. Ai diuk di mana we gekna cenah we? Di mana we gekna eta mah? Hapunten we. Rayi Gatot Kaca kirang sopan lebih dah. Kekeh, ayo lagi. Ayo aja. Eh, lanjut yang ngomong ini terus. Oh, mana dengan usaha cewek low low, tong pakai high. Sembah kapi hatu. Lah, lo lah. Bejana apa pemain kering? Lah, bejana apa pemain kering? Sumuhun kulan dua sasasi setengah. Nawar pajak kita. Nawar pajak kita. Panjawatna tidak bareh kulan dina panang dina. Juru socana paling katuhu kulan. Berbos, bener. Lah. Lah. Hayang diterjemahkeun. Hayang bener henteu geringna. Leres, leres, leres. Jadi gaib teh mah jadi. Naon ngaranana panyakitna naon ngaranana? Lah, ngaranana panyakitna naon? Lah. Ulah juru basa we. Naon cenah panyakitna? Duka julian. Incok gembur duka. Incok gitu kan. Dimas, Allah. Ayah kajadian naon. Nyuhunkeun laporanana duki paman Arjuna. Asan, san pangih wa kang oge. Kangjeng Rama asan. Dikotek tak. Can angus kaayaan di jero. Dilapisan ke kaupat. Bisi aja mah. Tau. Ia tekaturuka tutuh kaayaan negara. Naon deh. Nguningakeun Uwa Semar teu damang. Geus apa tadi? Layang Jamus Kalimus Sada neme teh aya anu ngiwat. Layang Jamus anu ngiwat. Dawuh. Pusaka lambang kagungan nagara. Dawuh. Wih. Bener ulah. Sumuhun, sumuhun. Sumuhun, sumuhun. Hayang teh kaing mah tong nanya. Susah ngajawab Kang. Moal, mudah-mudahan ya kada kena moal, wah, tambing. Heeh. Jantungeun aing mah ya. Lemah jantung. Nanging dikersakeun layang Jamus Kalimus Sada parantos hasil di Gua Batara Kresna. Beunang deui. Lah, beunang deui. Kandelan. Nuhun. Sawangjuna. Eta ku ceulina juragan eta kaca mun cepet. daing melila lambat teh. Eta kusili ajeuna. Kusili ajeuna aing mah. Eta kalajeuk nepi ka duh ramah tamana aing si dawala ka aing. Hormat. Sajabana teh campelak teh puak paok di kaieu. Heeh. Boga kabogoh ka dipeulaan. Eta aya aing boga kabogoh da dipeulaan ku si eta. Aya kitu. Ku abatara lah yang jamur sekali masalah ke sebenang ini. Paratus nanging musuh dan barang-barang di cangkalak teh. Abus ke jalur tanah. Abus ke jalur tanah. Dau. Wih. Kajero kaitu kadap. Dau. Tenang. Dau tenang. Itu supaya jelas maksudnya. Uninga kene pindang naon. Undi ke kapal lainnya. Lain pindang ngeblok tenang. Oh. Tenang baneng. Waduh. Lompat ke hadapan tenang nih mas. Sabab geus abus kana daerah ka kawasan akang. Wilayah akang. Ngan bisi eta diudag ti hanap bisi ngapung ka luhur, jaga di luhur. Siap, Bang. Bot. Jaga di dieu. Rek, jaga di dieu. Sapertos bisul kulan. Edan nah, siap mereka poe ngomong teh. Nah, nanyakan penyakit bapak aing ya, bisa. Daing ceri nanti siapa? Eh, takut kacang ceri nggak cuma. Asal siapa aing? Lah, siap dia, siap. Dah, eta. Cepat mana? Siap. Baik kakang nih ceritanya itu. Lain bukan batur wes. Aiy, kaluhur, dau, akan kalap, ya bareng, siap, siap, ayo, ya. Lain ku baroga kendaraan teh kitu teh mah. Hayu budak ka sakolakeun. Budakna jujur. Taramat didikanana. Budakna jujur pukul. Tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meni. Dienteungeun beuturutan ku sia. Da lanceuk na pinuh ku wibawa atuh da. Wah atuh da terhormat teh mah. Aya ajeuneunana aya lanceukna kuleuheu. Bari jeung bangsa teh. Urang pertikeun. Naon? Dewek anterja. Kuring Gatot Kaca. Gatot Kaca pantes adi jeung lanceuk. Carita nu bieu teh urang pertikeun ajeuna ku dewek. Sok diajar kompak. Dewek anterja silaing Gatot Kaca. Sapertina gidig-gidig-gidig. Gidig-gidig-gidig. Dimas nyemah. Kuring nyemah. Heuh. Semah kape ngagerem. Ngagerem heula. Kumaha ngagaremna? La ilaha illallah. Ngara siap. Sok. Oh. Ka ceper gitu. Hayu meuli suara nu nyiram tuh. Aing geus sia kapok nu nabuh ka sia. Pengen dengan dua kalian. Pengen mah datang deui. Paingan ngadua kalian mah ku gamusan ini. Da sia anak kitu. Mun dia watapak napa. So. Gedean, gedean, volume teh. Sok. Tah, deukeut euy. Seutik deui ngan kurang bener. Seutik deui teh kareng naek. Tanagaan. Alah, seutik deui taekeun-taekeun ni taekeun. Da bisa geura sok. Tah, eta geuning. Eta powerna taekeun. Seutik deui. Alah deukeut euy. Alah setik deui, setik deui. Setik deui. Kurang bener geus sok. Sora sapi lapar. Naon setik deui teh? Naon? daek sakitu heuk sia teu kajeun. Sak sia. Eh, dola tong nyaan siapa kitu ah. Heuh, atuh da nyam batur ti haharegang teh kalah disuntrungkeun. Kamari nya pertikeun. Kan mah biasa da ieu mah mertikeun. Oh, sok atuh. Da mertikeun atuh kan bae teu kudu. Dibas. Allah Akbar. Eta genggerong nepi kaki itu turun nanti sehari sih ya. Keken banyak berarti ke siapa tuh? Dimas. Sada sapi. Tong disang serikan wae atuh. Daya matu danya pertike datu iya ayah naon kaya kajadian naon Dimas lumawit ayah naon wah atu mau ditului ke tamat dawala atu ke dawala siya gedeung we mau habis apa aja ayku batur ayku batur butuh tangan gitu gede amak gede amak cing sabda ayah kejadian naon dora ayah musuh waduh itu kebejaan itu kakang akan ayah na goblok nah siapa jadi amaknya kain hesa dibawanya niwara aja muni hese hese dijadikan duit teh ayah nurek nyanak layang jamu sekali musada wah pusaka lambang keagungan negara laras ah muni cawerang sih mah eta kumake ah titik keridaguan ku produser cing alus kita kumaha kok acting deh nanti aja direkam teken kontrak segering dia oge ah tak biasa nangge kuridinya duit nani ayah musuhnya nunjokot layak jamu sekali musadanya lupa tak kandap segening apa turma kayak ngomong gen akan kandapnya tak siang lilawai meniku aing diborong sekalian akan dek budak kanak jung kaluhur sia umai kaluhurna naik ada tangga kalapa ai kanapna deul aing ah eta bela kumaha tuh kuring kaluhur kumaha sia ya wah, ada gelok mah gitu.